Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliya murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أرحمتين رحماني ورحمكم الله. الحمد لله كتاب الشكر قد الله عز وجل kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kan yad'un Allah sittata ashhurin. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah 6 bulan berturut-turut agar Allah pertemukan mereka dengan bulan suci. Ini merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah. Dan mereka berdoa sittata ashhurin ay taqabbalallahu minhum. Setelah Ramadan lewat, mereka berdoa 6 bulan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah mereka yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Maka ikhwani fiddin a'azzakumullah, sudah sepantasnya kita memanfaatkan bulan ini dengan mengisinya dengan amalan-amalan salih, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Qala rahimahullah, berkata pengarang, wa fara'idhu arba'atu asya', yaitu fardunya tayamum. Setelah kita bahas tentang tayamum, ya, kemudian sekarang kita akan bahas tentang kewajiban-kewajiban ketika seorang akan melakukan tayamum. Wa fara'iduhu arba'atu asya'. Yang pertama adalah an-niyyah, yaitu niat. Yaitu niat. Karena memang tayamum ini merupakan ibadah dan ibadah membutuhkan niat. Sebagaimana salat, wudu, zakat dan yang lain semuanya membutuhkan niat. Bagaimana berniat dalam tayamum? Apakah kita niatnya sama dengan niat wudu? Kalau berniat wudu untuk mengangkat apa? Hadas. Apakah ketika kita bertayamum saya berniat untuk mengangkat hadas? Nah, dikarenakan tayamum tidak mengangkat hadas. Tayamum ini adalah taharah daruriyah, adalah taharah yang sifatnya emergensi ketika kita tidak bisa mendapatkan air atau tidak memungkinkan untuk menggunakan air yang merupakan alat utama untuk bersuci. Oleh karena itu, ya, yang benar niatnya adalah ayyanwi, ya, hendaknya seorang meniatkan dengan tayamumnya itu agar diperkenankan untuk melakukan sholat. Ya. Jadi ayyanwi istibahata shalah, agar diperkenankan ia untuk melakukan sholat, dan ini yang benar. Ya. Nah, orang yang berniat untuk agar diperkenankan sholat, ini berbagai macam juga. Ada niatnya itu adalah untuk diperkenankan melakukan sholat fardu. Apakah sholat yang lima waktu atau yang qadha atau sholat nazar, ini sholat-sholat fardu. Maka ketika dia meniatkan diri untuk melakukan sholat fardu, diperkenankan pula dia untuk melakukan sholat sunnah sebelumnya ataupun setelahnya. Kondisi yang kedua adalah ketika dia berniat untuk sholat sunnah. Misalkan dia ingin sholat sunnah tidak bisa menggunakan air atau tidak mendapatkan air, maka tayamumnya tersebut tidak memperbolehkan dia untuk sholat fardu. Ini ala rajih, menurut pendapat yang rajih dari pendapat mazhab Syafi'i. Nah, yang pertama niat. Yang kedua adalah wa mas'ul wajh, yaitu setelah itu adalah mengusap wajah. Ya. Sama yang harus diusap adalah sebagaimana ketika kita berwudu. Ya. Sebagaimana kita berwudu. Kemudian dikatakan di sini waliyadain, kedua tangan, ilal mirfaqain, sampai ke mana? Kedua siku. Dikatakan di sini waliyadaini ilal mirfaqain. Hal ini berdasarkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, atau ucapan Ibnu Umar, beliau berkata at-tayammum darbatan, tayammum itu dua pukulan. Darbatun lil wajh, yang pertama digunakan untuk wajah. Wa darbatun lil yadaini ma'al mirfaqain, dan yang terakhir, yang kedua adalah untuk kedua lengan sampai siku. Dalil yang kedua adalah kias kepada wudu. Karena wudu ketika kita membasuh lengan sampai mana? Sampai siku, maka begitu pula tayamum ketika mengusap lengan sampai siku. Nah, ini pendapat resmi dari mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang qadim. Qaulun qadim. Qaulun qadim adalah ketika beliau berada di mana? Di mana? Berada di mana? Sering kita terangkan. Kalau qaul jadid, pendapat baru dan pendapat resmi, ketika beliau berada di Mesir. Kalau qaulun qadim, ketika beliau tinggal di mana? Hah? Di mana? Di Irak. Ya, ketika beliau tinggal di Irak. Ini qaulul qadim, qaulul jadid. Qaulul jadid mengatakan sampai mana? Sampai siku. Dalilnya adalah ucapannya Ibnu Umar. Dan apa? Tiap kepada wudu. Mengapa kita ambil ucapannya Ibnu Umar sebagai dalil? Dikarenakan Ibnu Umar adalah sosok yang amat apa? Berpegang teguh dengan sunnah. Enggak mungkin. Ya, Ibnu Umar mengucapkan sesuatu yang apa? Yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun qaulul qadim, pendapat yang lama dari mazhab Syafi'i, dan ini mungkin yang kita atau yang selama ini diajarkan oleh sebagian majelis, yaitu tayamum itu hanya sampai mana? Pergelangan tangan saja. Nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ammar ibn Yasir. Beliau berkata, "Innama yakfika an taqula bi yadayka hakaka." Cukup kamu menepukkan dengan kedua telapak tangan kamu ini seperti ini, kata Nabi. Kemudian beliau menekankan kedua telapak tangannya ke atas bumi, ya. Darbatan wahidan, sekali pukulan saja. Sekali apa? Pukulan saja, darbatan wahidatan, summa masaha shimala 'ala al-yamin wa dhahira taqayhi wa wajh. Kemudian masaha shimala 'ala al-yamin. Ashimal mana? Kiri. Yamin mana? Di apa? Seperti ini, ya. Kemudian apa? Membasuh atau mengusap wadhahir kaffayn simal ala al-yamin wadhahir kaffayn seperti ini, ya, wadhahir kaffayn, ya, wadhahir kaffayn ini wadhahirnya apa namanya, ini punggung dari telapak tangan, wajah, dan kedua wajahnya satu kali apa, satu kali pukulan. Jadi qaulul qadim itu dia sekali pukulan dan apa, dan hanya sampai mana, pergelangan tangan. Nah, mana yang rajih? Jelas, ya, yang rajih adalah qaul qadim. Dikarenakan berdasarkan dengan apa? Ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mazhab Syafi'i, jika ada hadis yang sahih, Allah mazhabi. Jika memang hadis itu sahih, maka itu adalah pendapatku. Ya. Nah. Dan ini adalah mazhab Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, dan juga dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Namun kalau kita ditanya mazhab Syafi'i dalam hal ini, dalam tayamum seperti apa, maka jawabannya adalah yang pertama tadi. Bahwa pendapat resmi dari mazhab Syafi'i tentang tayamum itu sampai mana? Sampai siku dan dua pukulan. Satu pukulan untuk wajah dan satu pukulan untuk apa? Untuk tangan sampai siku, berdasarkan ucapannya Ibnu. Nah, oleh karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, qala an-Nawawi innahu aqwa fid dalil wa aqrabu ila dhahir sunnatis sahihah. Jadi ini dalilnya lebih kuat dan lebih dekat kepada apa? Kepada sunnah yang sahihah. Kepada sunnah yang sahihah, wallahu a'lam. Kemudian wat-tartib, yaitu tartib, yaitu berurutan. Artinya wajib kita mendahulukan apa? Wajah dari membasuh atau mengusap kedua telapak tangan. Apakah itu tayamum untuk wudu atau tayamum untuk menggantikan mandi janabah? Nah, kalau dia tidak melakukan tertib, maka tidak sah tayamumnya. Sebagaimana jika wudu tidak ada tertibnya, tidak sah. Misalkan kita membasuh kaki dulu kemudian baru tangan, ya tidak tertib, maka tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawaddu' kama amarak Allah." Berwudulah kalian sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Itu dengan tertib. Nah, kemudian sunnah tayammum wa sunanuhu salasatu asya. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Kemudian wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wal muwalat dan muwalah ya. Yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu mengucapkan basmalah. Sebagaimana wudu pun disunahkan kita untuk mengucapkan basmalah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah 'alaih. Ada yang tidak mengucapkan basmalah ketika mau berwudu? Ada enggak pendapatnya yang tidak ada basmalah ketika berwudu? Sepertinya ada ya. Ada yang berpendapat bahwa basmalah ketika berwudu tidak disunnah. Tapi jumhur ulama menyatakan sunnah. Walaupun hadis ini ya derajatnya perlu ditinjau ulang, tetapi dikarenakan jalannya, jalan periwayatannya begitu banyak, maka para ulama banyak yang apa mengambil hadis ini. Kemudian wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, ini pun disunnahkan kita untuk apa? Untuk mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Hal ini sebagaimana antum baca di dalam hadis-hadis yang sahih, senantiasa Rasulullah SAW ketika wudu ya mendahulukan yang kanan. Bahkan dalam hampir segala urusan beliau, senantiasa beliau mendahulukan yang kanan. Sampai-sampai sebagian ulama beristinbat dari hal tersebut, pakai jam tangan pun dengan tangan kanan. Kan gitu. Ada sebagian yang pakai jam di tangan kanan. Sebagian. Nah, karena memang tangan kanan ini katanya untuk perkara-perkara yang bagus. Sementara tangan kiri itu untuk perkara-perkara yang tidak bagus. Kemudian dikatakan di sini wal muwalah dan berkesinambungan. Ya, dan kesinambungan. Jangan sampai kita membasuh lengan atau wajah, kemudian kita terdapat waktu yang begitu panjang, kemudian baru kita membasuh atau mengusap kedua lengan. Harus berkesinambungan. Ketika itu juga harus kita lakukan ya fardu berikutnya. Setelah membasuh wajah, kemudian kita setelah mengusap wajah, kemudian kita mengusap kedua telapak tangan kita. Nah, ini sunnah ya, sunnah. Juga disunahkan agar jangan terlalu banyak tanah yang dipakai, takhfifut turab. Ya. Secukupnya saja. Disunahkan pula menghadap kiblat sebagaimana wudu. Ya. Nah, dan juga disunahkan mengucapkan dua kalimat syahadat setelah tayamum, sama seperti apa? Kita berwudu. Apa doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dua kalimat syahadat. Ada yang menambahkan apa? Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Ada yang menambahkan? Wa ij'alni min ibadika salihin. Ini tambahan yang wa ij'alni min ibadika salihin. Baik. Ya, tambahan yang lemah. Jadi disunahkan pula kita berdoa setelah melakukan tayamum sebagaimana disunahkan berdoa setelah melakukan wudu. Walladzi yumkinu tayammum salasatu asya. Dan hal yang dapat membatalkan tayamum kita itu tiga hal. Yang pertama adalah ma yubtilul wudu, yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum juga. Ya. Apa saja yang membatalkan wudu? Seperti apa? An-naum. Ya, ma kharaja minas sabilain. Ya kan? Sesuatu yang keluar dari dua lubang. Kemudian tidur yang pulas. Ya, ini membatalkan wudu. Nah, ini pun ternyata membatalkan tayamum. apalagi memegang wanita yang bukan mahram. Ini menurut mazhab Syafi'i, ya, maka wanita yang bukan mahram ini membatalkan wudu, ya, sama juga membatalkan tayamum. Nah, ma yubtilul wudu bihi yubtilut tayamum bihi, sesuatu yang dapat membatalkan wudu dengannya, tayamum pun batal dengannya. Kemudian waru'yatul ma, waru'yatul ma fi ghairi shalah, dan dia melihat air di luar salat. Waru'yatul ma fi ghairi shalah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sa'idu at-tayyib tahurul muslim illam yajidil ma 10 sinin, bahwasanya tanah yang baik, ya, itu adalah alat bersuci seorang muslim jika ia tidak mendapatkan air walaupun 10 tahun. Fa idza wajada ma falyumsahu basharatahu, apabila air ditemukan maka hendaknya ia apa, membasuh, ya, atau melakukan wudu. Kalau tidak ada air, dia diperkenankan untuk tayamum. Tetapi kalau ada air, batal tayamumnya, hendaknya dia melakukan apa? Wudu. Ini jika di luar sholat. Ya. Oleh karena itu, ketika kita berwudu, maaf, bertayamum misalkan, kita sudah yakin tidak ada air. Ternyata setelah tayamum, sebelum sholat, ada air. Berarti tayamum kita otomatis apa? Batal ketika itu juga. Tetapi kalau ternyata kita sudah takbir, kita sudah melakukan takbir, Allahu Akbar, ya, tahu-tahu hujan turun, ya, kan? Gimana ini kan kita pikirannya? Maka kita membatalkan tayamum, dikarenakan ketika itu kita sudah masuk apa? Sholat. Dianggap sebagai orang yang memang kesulitan untuk apa? Untuk mendapatkan air. Dan ini merupakan ijma, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Ibnu Rabi'ah. Ya, walianna al-ma aslun, dikarenakan air ini asal, perangkat utama. Wa tayammum badal, sementara tayammum ini adalah apa? Alternatif saja. Badal sebagai pengganti. Maka melihat air di tengah-tengah tayammum ini bisa membatalkan apa? Tayammum itu sendiri. Nah, baik. Kemudian dikatakan di sini, apakah perlu kita mengqadha salat yang telah dilakukan dengan tayamum? Tidak perlu. Salatnya sah. Misalkan kita tayamum salat, hujan turun, apakah batal salat kita? Tidak, dan tidak perlu juga mengqadha salat. Apakah kita dalam keadaan musafir ataupun mukim? Kemudian dikatakan di sini warriddah, ya, warriddah dan murtad, ya, dan murtad, ya, ketika dia keluar dari Islam, wa'iyadzubillah, maka otomatis dia batal segala sesuatunya, tayamumnya, wudunya dan yang lainnya, dia bisa menjadi terjadi, dia batal. Sebagian ulama menyatakan wudunya tidak batal, tapi tayamumnya batal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian qala rahimahullah, wa sahibul jaba'ir yamsahu 'alaiha. Bagi orang yang memiliki jaba'ir, jaba'ir itu perban, ya. Dia ada perban pada tempat-tempat apa? Pada tempat-tempat wudu. Dia punya perban di tempat-tempat atau di tempat-tempat yang wajib di situ harus dicuci atau anggota tayamum atau di wajah atau di telapak tangan. Maka yang sahu alaiha wa yatayammamu wa yusalli. Ya, dia wajib apa? membasuhnya, kemudian dia bertayamum dan sholat. Wala i'adata 'alaihi in wada'aha 'ala tuhrin, dan enggak perlu mengulanginya jika apa? Jika in wada'aha 'ala tuhrin, jika dia membalutnya dalam keadaan suci. Nah, orang yang pakai turban ini ada beberapa kemungkinan, ada beberapa ihtimalat. Yang bisa jadi ya atau biasanya orang yang luka ya. Orang yang luka itu bisa dia memakai perban dan bisa tidak, ya. Nah, sekarang kaitannya dengan orang yang memakai perban, jika dia ketika diwajibkan untuk wudu, ya, atau diwajibkan untuk mandi, jika dia diwajibkan untuk wudu atau diwajibkan untuk mandi, dia bisa melakukannya tanpa ada pengaruhnya sama sekali terhadap penyakitnya tersebut, maka dia wajib untuk melepaskan perbannya. Namun ya, ketika dia tidak memungkinkan untuk membuka perbannya, jika dibuka bisa bahaya. Jika dibuka bisa berbahaya terhadap penyakitnya, ya, seperti mungkin bisa meninggal dunia atau malah apa, tambah parah penyakitnya, ya, maka dia tidak dibebani untuk membuka perbannya. Berarti di sini disunahkan apa? Membasuh, maaf, mengusap perban pun tak bisa kembali membasuh dan mengusap. Membasuh pakai air ya, mengusap, ya, mengusap saja. Kalau membasuh itu ada istilahnya ya, dibasuh gitu ya. Tapi kalau diusap ya diusap, walaupun ada air di situ diusapkan. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Ketika itu Jabir bersama para sahabat yang lain di mana? Berada dalam sebuah perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajar. Kata Jabir, ternyata dalam di tengah-tengah perjalanan ada salah seorang teman kami tertimpa batu. Fasajjahu fi ra'sihi, katanya. Dan membuat luka di mana? Di bagian kepalanya. Fa kadama. Kemudian beberapa waktu kemudian dia masih terluka, terkelana, dia ihtilam, apa ihtilam? Mimpi basah. Dia mimpi basah. Ya. Dalam keadaan parah, beliau mimpi basah. Kemudian bertanya kepada temannya yang lain, kepada para sahabat yang lain. Hal tajidu li ruhsatan fit tayammum? Apakah kalian mendapatkan bagiku keringanan untuk aku melakukan tayamum? Para sahabat atau teman-temannya menjawab, la najidu laka rukhsatan, tidak, kami tidak mendapatkan apa rukhsah untuk kamu, dikarenakan apa ya, li'annaka katanya taqdir 'ala al-ma, dikarenakan ada air ya, dikarenakan engkau bisa memperoleh apa air. Jadi ini juga bahaya juga ya, berfatwa tanpa ilmu. Ini contoh juga bagi kita. Kemudian faghtasala famata. Dia pun mandi ya dengan fatwa tersebut dan mengakibatkan dia meninggal dunia. Dia meninggal apa? Meninggal dunia. Hal ini dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana? Sering kita dengar. Yang sering haji ini sering dengar. Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka. Ini bukan doa tapi rasa kesal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan fatwa tersebut, kesalahan beliau. Ya. Mengapa kata Nabi? Mereka Allah tas'alu idza lam ya'lamu. Mengapa mereka tidak bertanya kalau tidak apa? Tidak tahu. Fa inna syifa'al ayyi, kata Nabi, as-su'al. Dikarenakan obat ketidaktahuan itu adalah apa? dengan bertanya. Jadi banyak sekali faedah dari riwayat ini. Di antaranya bahwa yang namanya ketidaktahuan, dengan kata lain kebodohan, ini apa? Sebagai apa? Kebodohan itu dijadikan Rasulullah SAW sebagai apa? Jelas ya tadi? Sebagai penyakit. Jadi penyakit ya, itu bukan hanya sekedar penyakit badan saja. Ya, al-jahlu qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'un. Bahwasanya Rasulullah SAW telah menjadikan kebodohan itu sebagai apa? Penyakit. Dan obatnya apa tadi? As-su'al, yaitu dengan bertanya. Kemudian kata Nabi apa? Innama yakfi, sebenarnya cukup bagi dia. Untuk apa? Untuk ayyasira ala ra'sihi sirfatan, untuk membalut kepalanya, kemudian membasuhnya, wa yaghsi sa'ira jasadihi, dan dia mengguyurkan air pada bagian badan yang lainnya. Sementara tempat lukanya cukup diperban dan di apa? Dan diusap, kata Nabi. Nah, ini dalil yang menunjukkan jika memang penyakitnya tersebut tidak dimungkinkan, atau jika penyakitnya tersebut parah, dengan kata lain apa, tidak memungkinkan untuk melepas perbannya, maka wallahu a'lam bishawab, diperkenankan kita mengusap. Tapi perlu diperhatikan, sudah zuhur ya? Belum ya? Zuhur. Perlu diperhatikan ketika mengusap jabirah, ya, mengusap perban. Yang pertama, jangan kita anggap setelah mengusap selesai. Ya, wajib kita tetap, bagi orang yang wajib junub, ya, wajib mandi, mengguyur badan yang lainnya. Ya, jadi yang enggak kena air adalah tempat yang sakit saja. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib pula dia berusaha untuk apa? Menyampaikan air pada pinggir-pinggir ininya, lukanya. Ya, misalkan di bawah-bawah. Asal tidak terkena lukanya, tapi yang istilahnya perbatasannya itu. Ya, biasanya perbatasannya sudah kering ya. Wajib juga kena air. Sebagian ulama menyatakan seperti itu. Ini ada apa ini? Oh, sholawatan ya. Subhanallah. Ini saya nyatanya azan. Nah, berarti ini sebentar lagi memang mau subhanallah ya, menunggu sholat. Menunggu sholat. Tapi tentunya dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menunggu sholatnya betul tidak? Betul. Caranya salah. Ada nunggu maghrib? Sekarang kan ada. Istilahnya apa? Ngabuburit. Ini mesti ngabuburit sekarang. Seandainya kita ngabuburit menyelesaikan hafalan Quran kita, masya Allah. Ya, tapi ini ngabuburit ngitungin mobil lewat. Ya kan gitu, sering gak jelas ngabuburit ngitungin mobil lewat. Ya. Jadi ngabuburitlah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan menyelesaikan bacaan Quran kita. Nah. Kemudian mengusap yang penting juga, kita usap bukan tangan yang kering, tapi tangan yang apa? Tangan yang basah. Ya. Tangan yang basah, ada apalah namanya basah ya, baru diusap seperti itu. Usap begini aja. Istilahnya bahasa orang Sunda ditotol-totol gitu. Begini. Ya, seperti ini. Kemudian setelah itu wajib bertayamum. Ada yang masyhur, menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Jadi setelah mandi dia wajib bertayamum. Atau sebelum atau di pertengahan mandi dia bertayamum. Ya. Boleh keduanya. Kemudian wala i'adata 'alaihi in wada'a 'ala tubin, dan tidak perlu diulangi kalau memang sebelum itu dia menaruh perbannya itu dalam keadaan suci kepadanya. Nah, qala rahimahullah wa yatayammamu li kulli faridatin wa yusalli bi tayammumin bitayammumin wahidin ma syaa'a minan nawafil. Ya. Dia diperkenankan untuk bertayamum pada sekali salat apa? Fardu likulli faridatin. Wa yusalli bitayammumin wahidin, dan dia salat dengan satu kali tayamum, ya, ma syaa'a minan nawafil. Sementara kalau salatnya adalah salat sunnah, ya, sekali tayamum dia boleh berapapun berapa boleh melakukan salat sunnah berkali-kali. Tapi kalau salat fardu kekuatannya cuma sekali. Ini bisa dipahami. Kalau misalkan kita mau salat duhur enggak ada air, sudah tayamum tidak boleh salat asar. Oh, belum batang saya, gitu katanya. Enggak, kayaknya kan tayamum ini taharah apa? Taharah daruri. Kok beda antara salat sunnah dengan salat fardu? Beda. Ya, salat sunnah tidak diperkenankan salat sambil maaf, salat fardu enggak boleh salat sambil duduk. Boleh? Kecuali kalau tidak bisa duduk. Salat sunnah boleh enggak sambil duduk? Boleh dalam keadaan bisa duduk. Ya, bisa berdiri. Dalam keadaan bisa berdiri dia salat, mau salat sambil duduk salat sunnah diperkenankan. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Umar. Beliau apa? Yukabbir, ya. Beliau salat sunnah di atas kendaraan beliau, ya, yumi bi ra'sihi, ya, wa lam yakun yasna'u fil maktuba. Hayumi bi ra'sihi haitsu tawajjaha bihi. Ya, beliau memberikan isyarat dengan kepalanya dan kemana kendaraan itu berarah. Walam yakun yasna'u fil maktuba, kata Imam Muhammad, dan beliau tidak pernah melakukan hal ini pada salat apa? Salat fardu. Kalau lihat kendaraan, lihat kontak beliau, berarti beliau salat sambil duduk. Ya. Jadi dibedakan memang, ya, salat sunnah itu biasanya lebih diringankan. Syarat-syaratnya ya tidak seperti salat fardu. Hal ini dikarenakan memang jika sama, maka ya banyak orang yang tidak melakukan salat sunnah. Ya, jika sama banyak orang yang tidak melakukan salat sunnah. Sementara kita diperintahkan agar memperbanyak apa? Salat, memperbanyak sujud. Fa inni ala dzalika bi kathrati sujud, kata Nabi. Ya, jika kamu mau menjadi temanku di surga, harus memperbanyak apa? Memperbanyak sujud. Jadi memang dibedakan. Hatta tayamum pun sama. Kekuatan tayamum ya hanya untuk sekali salat fardu, dan salat sunnah silakan ya dengan sekali tayamum silakan berkali-kali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.